بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sahabat inspiratif, alhamdulillah gerakan cinta Al-Qur'an mendengar, membaca, menghafal, mengamalkan dan memahami Al-Qur'an selalu dari hari ke hari menguatkan pisau keimanan kita sehingga mempertajam kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita di ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surah Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadihi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Yang artinya wayam ya'ud zalim ala yadi, ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Yaqulu ya laitani, mereka berkata menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhastu ma'ar rasuli sabila. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kajian di ayat 27 ini masih berhubungan dari awal surah Al-Furqan, bagaimana para kafirin tidak beriman terhadap ayat yang diturunkan Al-Qur'an, kemudian tidak beriman terhadap Rasulullah, kemudian tidak beriman terhadap hari kiamat dan semua yang dipaparkan, sampai pada satu ayat di sebelumnya bahwa hak tentang kiamat itu adalah sebuah kepastian yang tidak perlu diragukan lagi. Tapi apakah kemudian kepastian iman kita persis sama seperti kepastian hari itu? Sahabat inspiratif, di hari ini puncak penyesalan dan apes atau kesialan yang bisa digambarkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita digambarkan dengan menggigit jari. Ini adalah puncak kesialan yang kita rasakan. Karena begitu sialnya kita, kemudian kita menggigit jari kita dan kita mengatakan, ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Kenapa saya tidak dulu ikut dengan majlis-majlis Rasulullah? Kenapa saya tidak mendengarkan penyejuk hati majlis cinta Al-Quran di RRI? Kenapa saya tidak mendengarkan majlis-majlis pengajian dimanapun tempatnya, di masjid-masjid dekat rumah, atau apapun organisasinya, atau apapun bentuknya? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, maka apa yang lebih baik kecuali kata-kata yang memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini telah menjadi bukti bahwa kebenaran yang disampaikan Rasulullah, bahwa kebenaran yang disampaikan warasatul anbiya, ulama dan para asatiz, itu adalah nyata dan benar. Menyesallah orang-orang yang dalam kesengsaraan. Dalam ayat sebelumnya dikatakan alal kafirina asira. Baik, para sahabat inspiratif, di studio banyak para narasumber yang insya Allah akan menambah khazanah di ayat 27 ini tentang bagaimana besarnya, dahsyatnya kekecewaan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Fadli. Di sini saya sedikit memberikan sebuah analisis bahwasanya kehidupan manusia ini memang akan mengalami sebuah penyesalan dan itu datangnya di akhir gitu. Jadi kalaulah kita ingin menelaah lebih sederhana sekali bahwasanya sesungguhnya kebaikan itu datang kepada kita tidak pada posisi mengingatkan kita, tetapi pada posisi menemani kita. Karena ingatan kita itu hanya mampu berlangsung dalam sebuah penyesalan ketika kita memahami bahwasanya kebaikan itu bermanfaat. Nah, jadi gini Ustaz, dalam ayat 27 ini sebenarnya kalau saya memberikan sebuah inspirasi bahwasanya kita nanti di yaumul akhir itu akan senantiasa mengalami sebuah penyesalan. Tapi klaster penyesalan ini memang memiliki sesuatu hal yang berbeda-beda gitu. Karena tidaklah mungkin orang akan tidak menyesal gitu. Hanya saja yang perlu kita pahami bahwasanya kita sesungguhnya ketika lahir di dunia ini, ruh itu kan sudah bersahadat. Dan Syahadat ruh itu menerjemahkan kepada upaya kita mendapatkan kebaikan dari lingkungan. Ketika lingkungan itu kita tidak menerimanya dengan baik, maka insya Allah ketika kita berhadapan kepada Allah, maka diistilahkan ini kita kalau tidak melaksanakan menyesal kita. Nah, jadi kalaulah saya ibaratkan lagi nih Ustadz ya, hidup ini kan seperti ibarat si usia menuju pulang. Nah, jadi kalau kita mau pulang itu paling tidak bawa oleh-oleh lah pula. Iya. Nah, jadi kalau sudah bawa oleh-oleh, kalau ditanya sama orang yang menunggu di rumah, apanya oleh-oleh itu ya kan? Rupanya datang-datang, ah nyesal pula saya lupa saya bawa ke sama bapak. Nah, jadi istilahnya dalam ayat ini diistilahkan bagaimana kita mampu membawa oleh-oleh di akhirat nanti. Iya. Agar kiranya kalau umpama ditanya lah nanti sama Allah Subhanahu wa taala, manalah oleh-oleh yang saya sudah pesankan melalui Rasul-Mu dengan ayat ini kan begitu. Kan? Iya. Lalu jangan sampai aduh lupa pula saya bawa. Nah, jadi istilahnya kita jangan sampai lupa ketika mau pergi sudah dipesan pulang lupa membawa oleh-oleh. Saya kembalikan Pak. Ya, terima kasih. Menarik apa yang disampaikan kedua ustaz sebelumnya. Suatu istilah yang ada di Indonesia, kesempatan itu hanya sekali. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Tetapi Islam menggambarkan kepada kita kesempatan itu selama hayat masih dikandung badan. Selama masih hidup di dunia ini, kesempatan untuk berbuat baik selalu terbuka. Kesempatan untuk bertobat selalu ada. Kesempatan untuk introspeksi diri selalu terbuka. Semuanya masih ada selama kita masih hidup di sini. Ini merupakan suatu pengharapan besar bagi kita yang masih hidup, sehingga kita nanti sudah memang tidak layak untuk menyesal. Karena apa? Kalau sekali kesempatan kemudian kita dinyatakan gagal, tidak ada kesempatan kedua, kita mungkin boleh marah. Kalau saya diberi kesempatan sekali lagi Bapak, biar saya bisa hidup. Tapi kita sudah diberi kesempatan sepanjang hayat. Nah, maka di sini dikatakan, kenapa saya dulu tidak ikut Rasul? Inspirasinya, orang sudah menerima cahaya Islam, tetapi banyak yang menyia-nyiakan. Menyia-nyiakannya itu pada taraf tertinggi menjadi murtad. Nauzubillah, itu taraf tertingginya, mengingkari Tuhan. Taraf terendah, tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa mereka melakukan itu? Karena terpengaruh teman, sebagaimana esok kita akan kaji, atau lebih mengutamakan kepentingan dunia. Dunia sudah dijadikan tujuan, Tuhan dijadikan sebagai sampingan. Maka kalau nanti nasibnya sangat menyedihkan, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Para pendengar rahimakumullah, melalui ayat ke-27 menjadi pembahasan kita pada hari ini. Sekali lagi kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang selalu waspada di dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai ada satu menit yang berlalu atau satu hari yang berlalu di dalam kehidupan kita ini yang terlewatkan dengan sia-sia. Wa yauma ya'adudz zalimu 'ala yadayhi, pada hari itu orang-orang yang zalim akan gigit jari karena kesal, karena kecewa, karena putus asa dengan berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam hati mereka. Siapa yang akan gigit jari? Allah mengatakan di sini ya'adudz zalimu, orang-orang yang zalim. Tidak peduli siapa saja yang menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan tergolong ke dalam orang-orang yang zalim. Tidak hanya orang-orang yang kufur, dan ini sebenarnya ayat ini menjadi satu introspeksi besar kepada kita semua. Adakah perjalanan hidup yang kita jalani setiap harinya adalah kehidupan yang bermanfaat, satu kehidupan yang kita rencanakan? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Apakah kehidupan yang kita jalani pada hari ini lebih banyak tidak bermanfaatnya daripada bermanfaat? Apakah hidup kita pada hari ini lebih banyak kita pergunakan untuk menonton televisi daripada membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang lain? Apakah kehidupan yang kita jalani pada hari ini lebih banyak kita pergunakan untuk menceritakan kesalahan orang lain daripada menceritakan kebaikan kepada orang dari orang lain? Ini satu introspeksi besar kepada kita semua. Karena az-zalimu, siapa saja yang melakukan kezaliman, boleh saja dia termasuk orang yang masuk ke dalam surga pada saat itu. Akan tetapi dia akan menyesali kenapa dia tidak akan masuk ke dalam tingkatan surga yang jauh lebih baik, karena dia tidak mempergunakan hari-hari kehidupannya untuk kebaikan. Jadi sebagai satu bahan renungan kepada kita semua, bahwa anggap saja kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim pada saat sekarang ini, karena kita belum memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki untuk menjadikan hari-hari kita lebih bermanfaat dan lebih baik. Jadi pada intinya adalah, mari pergunakan hari ini dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan hal-hal yang bermanfaat, mengisi hari-hari dengan kegiatan yang tidak hanya bermanfaat buat diri kita, tetapi juga buat keluarga kita, buat masyarakat, tetangga kita, dan buat orang-orang yang membutuhkan kita. Saya kira itu. Sahabat Inspirator rahimakumullah, syukran jazakumullah para narasumber, ya, tiga narasumber sebelumnya. Semoga khazanah yang disampaikan membuka wacana kita yang lebih luas tentang bagaimana penyesalan terbaik bukan seberapa deras air mata yang kita alirkan dari mata kita, cuman penyesalan terbaik kebaikan apa yang bisa kita lakukan saat ini dan segera. Jikalau setelah dengar ini, maka langsung berangkat ke masjid dan sholatlah, dan jangan pernah tinggal lagi sholatnya. Itulah penyesalan terbaik dibanding air mata yang mengalir begitu deras. Hidup yang membahagiakan, dan kemudian ketika mati kita dirindukan. Alafuikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.